ya kedua, ketiga, keempat dan kelima itu ditandain, ditandain dengan garis putih, ya kayak bayangan putih gitu, ya. Nah ini al-awwal, ya. Di sini ada angka satu, ya, yang ke satu. Kemudian di bawahnya itu ya al-awwal. Jadi ini menunjukkan kepada tertib, ya. Ini menunjukkan kepada apa? Tertib, tertib itu artinya urutan, ya. Di atas di dalam kotak, di atas di gambar, di atas perhatikan gambar dulu, di gambar itu ada di gambar itu ada bayangan putih orang pertama, ya, kedua dan seterusnya, ya, sesuai dengan urutannya nanti di yang akan dibacakan. Kemudian dalam kotak itu ada angka ke satu gitu, ya, al-awwal. Al-awwal artinya yang pertama, ya, al-awwal artinya yang pertama. Kalau satu kan wahidun, ya. Kalau satu apa? Wahidun. Tartibnya, ya. Ada dun. Tartibun, ya. Kalau ada dun, ya. Ini ya. Wahidun. Al awwalu. Kemudian dua is isnani, ya, di sini as naam asani. Kemudian tiga salah satun, ya, tiga sampai lima kita pergunakan muannas, satu sampai dua kita pergunakan mudzakkar karena mengikuti al-awwal wasani, ya. Ini kita masuk ke hukum adat wal ma'dud, jadi kita ikuti seperti ini biar gampang, ya. Kemudian salah satun as as-salisu. Kemudian naam ar arba'atun ar ar-rabi'u. Kemudian lima khamsatun al naam al khamisu, ya. Jadi perhatikan, ya, ini adat, ya. Adat ini apa? Adat ini angka, ya. Angka, ya, ada dun angka. Kemudian tertib urutan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris adat ini one, ya. Kemudian tertibnya apa? First, ya. Demikian seterusnya, ya. Kemudian isnani two, kemudian asani second, ya. Yang kedua, ya. Demikian seterusnya. Nah, yang pertama ini angka, ya. Angka seperti kita lihat di sini ada gambar orang lari, ya. Ada gambar orang lari. Kemudian ada di situ al-awwal. Al-awwal artinya yang pertama. Itu di blok pakai garis putih itu ada. Ya, kelihatan yang pertama. Jadi yang pertama, ya. Orang yang pertama, al-awwal yang pertama. Ya. apa namanya kalau untuk menyebutkan urutan. Jadi misalnya salah satu rijali ya kita tulis sini ya. Misalnya di sini ya rajulun wahidun. Ya, kemudian rajulani. Rajulani nani. Ya, rajulani nani. Kemudian salah satu rajulin. Ya, demikian seterusnya. Taib. Kemudian di sini ar-rajulul awwal. Ya, urutan ini adat ya. Ini adat. Adadun. Kemudian ar-rajulul awwal. Ar-rajulul aw al-awwalu. Ar-rajulu as-sani. Ya, kemudian ar-rajulu as salisu, demikian seterusnya ya. Ya, nah ini disebut sebagai apa? Tar. Kebaca enggak ini? Ya, tar tibun ya. Perhatikan ya. Jadi ini angka ya, adat. Ini angka. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kemudian ini tertib. Tertib itu artinya apa? Urutan. Ya, al-awwal, as-sani, as-salis. Kalau dalam bahasa Inggris, first. Ya, the first, kemudian the second. Ya, kemudian tiga, pakai TH di belakangnya, kalau tidak salah ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau diaplikasikan ke dalam dimasukkan benda misalnya, jadi kita katakan seperti ini, rajulun wahidun. Ya. Rajulun wahidun. Ya, satu orang laki-laki. Ya, satu orang laki-laki. One man gitu kan. Kemudian two men gitu kan. Jadi dan seterusnya ya, salah satu rajulin, tiga arab, dan seterusnya ya. Ini angka. Kemudian urutan ar-rajulul awal ya, kalau dalam bahasa Inggris the first man ya, the first man itu urutan. Kemudian ar-rajulus tsani, the second man ya. Kemudian seterusnya ar-rajulus tsalis, dan seterusnya ya. Biasanya di belakangnya tambah th gitu ya, angka ditambah th kalau tidak salah ya. Nah, ini namanya tartib ya. Nah, ini harus kita ketahui ya, bedakan antara angka dan adat dengan tartib ya, angka dan urutan ya, supaya nanti tidak salah kalau dalam penggunaannya ya. Intinya seperti ini ya. Jadi al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis ya. Ini antum hafalkan ya, wajib bagi antum untuk menghafalkan angka untuk tahap pertama 1 sampai 10. Kemudian wajib bagi antum untuk menghafalkan ya urutan 1 untuk tahap pertama 1 sampai 10. Jadi al-awwal ya, as-sani ya. Kemudian angka dulu ya. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun, kemudian sittatun, kemudian sab'atun, samaniatun, tis'atun, asyaratun. Ya, kemudian tertibnya. ya, tertibnya, urutannya al-awwal, as-sani, kemudian as-salis, kemudian ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, kemudian as-samin, at-tasi, al-ashir. Kalau muannas tinggal tambahkan ta marbuta, ya, kecuali satu, ya, kecuali satu. Kalau satu al-awwal, jangan pakai ta marbuta al-awwal atau bukan, tapi al-ula, ya, untuk yang untuk yang pertama saja, ya. Jadi bentuknya apa? Bentuknya al-ula. Cuma ini yang berubah al-ula, ya. Ya. Al-ula, ya. Jadi al-ula, ya. Kemudian kalau untuk yang kedua, tinggal tambah ta marbuta sampai 10. Al-ula, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, kemudian al-khamisatu, as-sadisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, kemudian al-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tinggal ini yang berubah, al-ula. Ya. Jadi kalau kita bilang ke mu'annas, ke mu'zakar al-awwal, ke mu'annas al-ula. Ya, seterusnya tinggal tambah ta' marbuta saja. Ya, tinggal tambah ta' marbuta. Contoh misalnya, al-awwal mu'zakar, al-akhir mu'zakar. Ya, mu'annas al-ula al-akhiratu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya antum bilang sama istri antum, ya, anti al-ula wal-akhira. Ya, apa artinya anti al-ula wal akhira? Kamu yang ya, the first and the last, ya, seperti itu, masya Allah, ya. Nah, kalau untuk laki-laki, kalau istri bilang ke suaminya, ya, antal awwalu wal akhir, ya, wal akhir, ya, antal awwalu wal akhir, ya, seperti itu. Taip, jadi ini ya tentang adat dan adat dan tertib, ya. Kalau dalam bahasa Arab, masya Allah, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak tahu kalau bahasa yang lain itu nggak ada perubahan. Pertama, nggak ada ditambah tamarbuta atau berubah, nggak ada. Pertama laki-laki sama dengan pertama perempuan. Demikian pula dengan bahasa Inggris, ya, nggak tahu kalau bahasa yang lain. Ya, akan tetapi dalam bahasa Arab masing-masing itu punya penggunaan, ya. Masing-masing punya penggunaan, ya. Di sinilah keluasan, ya, bahasa Arab itu, ya, masya Allah, ya. Taib, nadkhul ila at-tadrib al-awwal, rattibil a'dada. Naam, ikra'i. Naam, sama ini ya, tadrib al-awwal, ya, at-tadrib al-awwal, berarti the first exercise, ya, at-tadrib al-awwal. Nah, ini urutan, ya, at-tadrib al-awwal, ya, naam, silakan. Rattibil a'da. Naam, rattibil a'dada. Apa kedudukannya di situ al-a'dada? Maf'ulun bihi, ya. Rattib. Rattib itu amr, fi'il amr, fi'ilu amrin, kata perintah, kan? Ya, urutkanlah. Ya, berarti al-a'dada di sini maf'ulun bihi. Ya, jadi rattib di situ fi'ilu amrin, al-a'dad maf'ulun bihi mansub, ya, wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, taib. Naam, fa'ika ikra'i. Naam, rattibil a'dada. Berarti minta diurutkan, kan? Nah, urutkan 1 sampai 5. Naam. Al-awwal, as-sani. Syakkili. Naam, kasih harakat. Al-awwalu. Ha. As-sani. Tiga. Yang ketiga. Ha. Al-rabi, al-khamis. Naam, al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu. Tayyib. Al-an nantakil ila at-tadrib as-sani. Naam, ikra'i. Sil bainal adadi wa tartibihi, ya. Taib, al-adad. Al-adad ini mufrad, ya. Al-adad mufrad. Al-adad. Al-adad. Al-adadu. Ya. Jamaknya al-a'dadu. ya. Jadi ini mufrad ya, tunggal, ini jamak plural ya. Baik. Jadi di sini sil hubungkan naam ikrai. Hubungkan naam. Naam, bainal adad, antara angka, wa tartibihi. Naam, dan urutannya ya. Hu di sini kembali kata ganti, atau dhamir hu di sini kembali ke mana? Kembali ke al-adad. Naam. Jadi hubungkan antara angka dan urutannya. Nya-nya di sini, hu-nya di sini kembali ke adad. Naam, tafaddali. Naam, ar-rabi'u arba'atun. Naam. Salah satun. Naam. Naam. Isnani. Naam, ya. Nah, seperti itu ya. Nanti di rumah tinggal di apa namanya, pakai pensil dihubungkan, kemudian juga diucapkan, ya. Baik, sekarang nantaki lila tadrib asalis. Naam. Naam. Tarjimi. Bacalah angka-angka tartibian. Naam, tartibian secara berurutan. Naam, secara berurutan ya. Jadi terjemahannya seperti itu. Iqra'il a'dada tartibian. Ya, jadi tartibian di sini ya, apa namanya, tartibian di sini secara berurutan. Itu terjemahannya seperti itu. Ya, antum perhatikan di bawah itu kan angka ya. Angka apa namanya? Ngacak ya. Salah satun, khamsatun, wahidun, arba'atun, kemudian isnani. Ini ngacak ya. Kita diperintahkan untuk membaca angka-angka ini tartibian secara berurutan. Naam, ikra'i. Naam, wahidun. Isnani, naam. Naam. Naam. Naam, ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Ya, demikian seterusnya. Taib, nantakil ila tadrib ar-rabi. Naam, ikra'i. Naam. Naam, yang sesuai. Jadi at-tadrib ar-rabi, sil hubungkan bainal adadi was-sura, antara angka dan gambar al-munasibati yang sesuai. Taib. Naam, silakan. Lihat gambarnya. Gambarnya patokannya. Di situ ada garis putih ya, itu menunjukkan urutannya. Taib, al-awwal yang pertama. Hubungkan ke mana? Ar-rabi. Naam, ya, ar-rabi. Kemudian gambar yang kedua. Taib, al-awwal. Gambar yang ketiga, surah salisa. Naam, al-khamis. As-surah al-rabi'ah. As-sani. As-surah al-akhirah atau al-khamisah. Naam. As-salis. Ya, taib. Intahayna minat tadribat. Al-an nantakil ila at-tarakibi an-nahwiyati. Nah, sekarang kita pindah ke at-tarakib an-nahwiyah. Taib. Ma'an at-tarakib an-nahwiyah. Sebelumnya ya, perhatikan. Hati-hati ketika pengucapan misalnya Rabi ya, terus Al-Khamis ya, karena ini bisa berubah makna ya. Ketika kita kata, kita mau mengatakan misalnya yang keempat, lalu kita katakan Ar-Rabi ya, kita misalnya mau mengatakan yang keempat ya, yang keempat, kemudian kita katakan Ar-Rabi. Ya, maka ini maknanya sudah berubah, bukan yang keempat lagi. Ya, kalau yang keempat itu kan, kalau yang keempat Ar-Rabi'u. Ya, ya. Ketika kita mau mengatakan yang keempat, terus kita ucapkan Ar-Rabi', ini berubah maknanya. Ar-Rabi' itu maknanya apa? Musim, musim. Musim semi. Apa kalau bahasa Inggris winter ya? Ya, ya, musim semi, ya. Apa? Apa kalau musim semi? Hah? Ya intinya kalau Ar-Rabi di ba-nya dipanjangkan, ini artinya musim semi. Tapi kalau Ar-Rabi yang keempat, ya. Sama dengan ya, sama dengan kalau kita mau mengatakan yang kelima, ya, kemudian kita katakan Al-Khamis. Al-Khamisu, ya. Kita mengatakan Al-Khamisu, ya, jadi mimnya kita panjangkan. Padahal yang kita maksudkan yang kelima, maka ini berubah maknanya. Ini hari Kamis. Ya, ini hari Kamis. Yang kelima itu Al-Khamis. Ya. Al-Khamisu. Ya, ini yang kelima, ya. Yang kelima. Ya, yang ke empat, ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi hati-hati salah baca, salah ucap, salah makna. Ya. Taib, alla nantaqidi la tarakibi an-nahwiyati. Ya. At-tadrib, at-tadrib al-awwal. Ya. Naam, ikra'i. At-tarjimi awalan. Ma makna at-tarakib? At-tarakib jamak dari apa? At-tarkib. At-tarkib isim masdar dari kata kerja rakkaba yurakkibu tarkiban. Jadi at-tarkib, tarkiban, at-tarkib isim masdar dari kata kerja rakkaba yurakkibu. Ya, rakkaba yurakkibu artinya menyusun. Ya, berarti tarkiban susunan. Ya, tarkiban jamaknya at-tarakibu, ya. Nah, berarti di sini at-tarakib maknanya apa? Artinya susunan-susunan. An-nahwiyatu secara nahu, artinya grammarnya, ya, susunan-susunan secara grammarnya kita mau lihat di sini, ya. Baik, at-tadrib al-awwal, na'am ikra'i. Na'am, tarjimi. Na'am. At-tarakibu an-nahwiyatu, susunan-susunan secara nahu, ya. At-tadrib al-awwal, latihan yang pertama, tabadali su'al awal jawabah, saling bergantian bertanya dan menjawab, ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh. Ya, taib, unzuru ila al-misal, wanzuru ila surah. Jadi di sana ada surah, ada gambar, kemudian ada misal. Ya, tahta surah, di bawah gambar, hunaka kalimatan, di bawah gambar itu ada dua kata. Ya, kata yang pertama, dicontoh, ya, al-madrasatu as-sabi'ah. Al-madrasatu al-madrasati as-sabi'ata. Ya, itu dua kata yang nanti mau diganti di berikutnya, di misal yang berikutnya. Nah, dua kata ini, ya, hatani al-kalimatani, ya, al-madrasa dan as-sabi'ah. Ini kita mau buat seperti contoh, ya. Sana ja'aluhuma ala sabilil misal. Kita mau buat seperti contoh. Al-misal. Mata tadhhabu ilal madrasati. Jadi di sini poinnya madrasati di sini nanti yang mau diganti. Ya, al-jawab adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Ma makna mata tadhhabu ilal madrasa? Naam. Kapan? Mata when tadhhabu? Ya, pergi ilal madrasa ke sekolah. Taib, adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Saya berangkat jam 6. Jam berapa? Jam 7, ya. Taib, al-an ana as'al wa anti tujibin. 6. Taib, 6. Sekarang yang pertama, kita lihat yang pertama. Ya, al-bait al-wahida. Taib, mata tadhhabu ilal baiti? Naam, ajibi. Naam, adhhabu as-sa'ata al-wahidata. Taib, mata tadhhabu ila at-tabibi? Naam, ya, adhhabu as-sa'ata ath-thaniyata. Mata tadhhabu ila al-masjidi? Naam, adhhabu as-sa'ata ath-thalithata. Mata tadhhabu ila al-muhandisi? Naam. Mata tadhhabu ila syaqqati? Naam. Mata tadhhabu ila al-ammi? Naam. Jadi di sini menunjukkan jam, ya. Ya. Di sini menunjukkan jam, as-sa'atul wahidah, ya. As-sa'atu tsaniyah, as-sa'atu tsalitsah, as-sa'atu arabi'ah, as-sa'atul khamisah dan seterusnya. Ya, di sini menunjukkan jam, jam pertama, ya, jam 1, jam 2, jam 3, ya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini perhatikan azhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Kita lihat kedudukannya ya. Baik, azhabu ya as-sa'ata as-sa'ata apa yang pertama di situ as-saniyata ya as-saniyata ya as-sa'ata al-wahidah baik ya azhabu baik azhabu ini ya fi'lun wa fa'ilun ya kalau dalam bahasa kita SP ya SP subjek dan predikat azhabu ya saya sedang pergi ya saya sedang pergi ya saya sedang pergi. Baik, jadi azhabu fi'lun wa fa'il. Ini fi'il dan fa'il. Ya. Baik, azhabu ini ya, azhabu ini fi'il kata kerja. Azhabu ini ya adalah merupakan fi'lul lazim, ya. Fi'lul lazim. Ya. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim itu adalah al-fi'lu allazi la yahtaju ila maf'ulin. Ya, jadi azhabu, ya, azhabu fi'lun wa fa'il, ya, jadi dia adalah fi'il dan fa'il, SP, subjek predikat, artinya saya sedang pergi. Nah, fi'il, azhabu ini fi'il, adalah fi'il lazim, fi'lul lazim. Apa itu fi'il lazim? Al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulin. Jadi fi'il, kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi, tidak membutuhkan objek, ya. Jadi kalau saya katakan, saya sedang pergi atau saya telah pergi ya saya telah pergi maka itu sebenarnya sudah cukup ya saya sedang pergi saya telah pergi jadi tidak membutuhkan kepada maf'ulun bihi maka disebutlah sebagai fi'lun lazim ya nah maka ya maka kata as-sa'ata di belakangnya ya maka kata as-sa'a di belakangnya jadi azhabu ya azhabu ya azhabu as-sa'ata nah maka kata as-sa'ata di belakangnya perhatikan ini bukan maf'ulun bihi ya ini bukan apa bukan maf'ulun bihi ini bukan objek walaupun kita perhatikan di sini bahwa dia itu ismun mansub ya ya dinasab dengan fathah walaupun di sini ya, karena maf'ulun bihi juga ismun mansub, seperti ini mansub ya. Jadi nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah. Walaupun di sini dia ismun mansub ya, dengan alamat fathah, akan tetapi dia bukan maf'ulun bihi. Ya, bukan maf'ulun bihi. Nah, kedudukannya as-sa'ata di sini adalah apa? Zarfu zamanin. Ya. Zarfu zamanin. Ya. Jadi dia adalah zarf zaman yang menerangkan tentang apa? Keadaan waktu. Ya. Maksudnya saya sedang berangkat ya pada jam seperti itu. Jadi menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada waktu. Jadi maknanya di sini azhabu fissaati. Ya. Jadi azhabu as-sa'ata artinya azhabu fissaati. Ya. Saya berangkat pada jam. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan kepada zarfu zaman. Ya. Jadi kita tidak katakan di sini as-sa'ata maf'ulun bihi. Akan tetapi kita katakan di sini as-sa'ata zarfu zamanin mansubun. Ya. Mansubun. Ya, mansubun. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, al-fathah tu. Alamat nasabnya dengan fathah. Baik. Kemudian al-wahidata. Ya. Nah, al-wahidata ini dia harus mengikuti as-sa'ata. Ya. Karena ini namanya apa? Al-wahidata ini namanya apa? Namanya as-sifah. Ya, namanya sifah, sifatun. Ya, ini al-wahidata, ini sifat dari mausuf. Ya, sifatnya jam. Ya, nah karena ini al-wahida ini adalah sifat, maka dia harus mengikuti. Kalau mausufnya mu'annas, ini mu'annas pakai tamar buta. Maka sifatnya juga harus mu'annas. Ya, nah kalau mausufnya yang disifati itu mansub, maka sifatnya juga harus apa? Harus mansub. Ya, jadi mansub. Jadi as-sa'ata al-wahidata. Ya. As-sa'ata al-wahidata. Ya. Ini jam pertama. Ya. Jam satu. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi al-wahidata di sini. Al-wahidata. Baik. Al-wahidata di sini. Apa namanya? Ismum sifatun. Ya. Jadi sifat. Baik. Nastamir. Sekarang kita masuk ke at-tadrib ats-tsani. Naam, ikra'i. Baik, at-tadrib ats-tsani. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Ya. At-tadrib as-sani tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika fil misal. Ya, tadrib yang kedua, tabadali su'ala wal jawab, saling bergantian bertanya dan menjawab, ma'a zamilika bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh. Unzuru ilal misal. Ya, unzuru al misal. Seperti biasa, di situ ada gambar, di samping misal itu ada gambar. Kemudian tahta surah hunaka hunaka salasu kalimat. Jadi ada tiga kata di situ ya, yusalli al-fajra, kemudian al-masjid. Nah, ini nanti yang akan kita ganti. Ya. Ini nanti kalimat-kalimat ini nanti yang akan kita ganti. Ya, sana ja'aluha ala sabilil misal. Al-misal. Ya. Yusalli al-fajra al-masjidi. Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Ya. Mana aina tusallil fajra? Di mana engkau salat subuh, ya? Usallil fajra fil masjidi. Jadi ini yang mau diganti. Yusallil fajra dan al masjid. Taib. Taib. Ikra'i as-surah al-ula. Naam. Naam. Taib, aina yaqra'ul Qur'ana. La, di sini mau diganti jadi orang kedua. Ya, sebagaimana contoh kan di sini yang ke ini orang ketiga kan, dicontoh yusallil fajra al masjid. Kemudian di misal aina tusallil fajra. Naam. Berarti yaqra'ul Qur'an, orang ketiga laki-laki. Kalau orang kedua berarti ya apa? Orang kedua apa? Taqra'u. Naam, silakan. Aina taqra'ul Qur'ana? Naam. Ajibi. Aqra'ul Qur'ana? Fil musalla. Taib, lanjut. Yushahidu tilfaz al-ghurfata. Fil ghur al-ghurfati. Naam. Aina tushahidu tilfaza? Naam. Yushahidu tilfaza fil ghurfa. Taib, as-salis. Aina tawaddo? Aina tatawaddo. Ya, jadi ya-nya diganti jadi ta. Ya, aina di sini kan ya tawaddau al-hammam. Berarti aina tatawaddau. Jadi ya-nya diganti jadi ta karena ya orang ketiga, ta orang ke dua, laki-laki atau orang ketiga perempuan. Naam, silakan. Atawaddau. Enggak boleh mansub kecuali kalau ada sebabnya, ya. Jadi asalnya atawaddau. Naam. Atawaddau fil hammam. Naam. Aina, ya-nya ganti jadi ta. Naam. Aina taghsilu. Aina taghsilu al-atbah. Naam. Naam, lanjut. Aina tanamu. Anamu fi ghurfatin. Naam. Anamu fi ghurfatin. Naam. Naam, aghsilu al-malabisa fil hammami. Ya, ini dibaca secara lengkap, ya. Taib, jadi ini apa namanya dihafalkan, ya. Maksudnya di perubahan-perubahannya. Ya, sebagaimana kita pernah sering katakan bahwa fi'il mudhari' itu punya 4 huruf. Ya, punya 4 huruf. Jadi bisa digonta-ganti sesuai dengan apa? Sesuai dengan penggunaannya. Ya, ana, azhabu, anta, tazhabu, atau hiya tazhabu, kemudian huwa yazhabu, kemudian nahnu nazhabu. Ya, jadi tolong dihafalkan perubahannya, gampang kok. Jadi hafalkan saja huruf fi'il mudhari' itu ada 4. Ya. Ada 4, alif, kemudian apa? Ya, kemudian apa? Ta, kemudian apa? Nun. Ya, kemudian huruf nun. Hafalkan yang 4 ini, kemudian hafalkan pahami cara penggunaannya. Ya. Jadi fi'il mudhari itu punya 4 huruf. Ya. Huruf fi'il mudhari fi'il mudhari. Ya, satu apa? Al-alifu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-ya'u. Kemudian yang ketiga apa? At Tau. Kemudian yang keempat An Nunu. Ya, penggunaannya contoh ya, azhabu. Kemudian ya, yadhabu. Kemudian ta, tadhabu. yadhhabu, tadhhabu, kemudian nun nadhhabu. Gampang sebenarnya ya, nadhhabu ya. Ini apa namanya, untuk apa, untuk laki-laki ya, saya laki-laki dan perempuan ya, saya dan apa, perempuan ya. Kemudian yadhhabu, dia ya laki-laki ya. Kemudian tadhhabu, engkau ya laki-laki atau naam, dia perempuan ya. Kemudian nadhhabu, apa, kami atau kita ya. Udah, jadi tinggal ini aja, tinggal cocokkan aja, cari fi'il madinya. Langkah pertama, kalau mau buat fi'il mudhari ya, cari fi'il madinya, kemudian tasrif, rubah di tasrif sesuai dengan wazannya, timbangannya ya, lalu kemudian peruntukannya ya. Jadi misalnya saya mau berangkat, apa berangkat? Zahaba yadhhabu ya, zahaba yadhhabu, wazannya fa'ala yaf'alu, jelas ketemu kan. Nah, berarti tinggal saya, oh berarti alif adhhabu ya. Dia orang ketiga ya, dia ya orang ketiga laki-laki sedang berangkat misalnya, oh hurufnya ya ya, berarti langsung ucapkan yadhhabu ya. Taib, engkau ya, engkau sedang berangkat ya, hurufnya apa, hurufnya ta ya, berarti apa ya, tadhhabu ya. Atau dia perempuan, orang ketiga perempuan ya, ini sama. Jadi penggunaannya untuk ta ini ada dua, engkau laki-laki ya, dan dia untuk perempuan. Kemudian kita atau kami ya, tinggal tambahkan nun, diganti jadi huruf nun, jadi nadhhabu ya, kita berangkat atau kami berangkat ya. Jadi begitu cara menggantinya ya. Baik, jadi gampang ya. Jadi ketika kita mau mengucapkan sesuatu ya, jadi tinggal kita ucapkan, tinggal di tasrif, diganti sesuai dengan apanya, dengan wazannya yang sudah baku itu ya. Baik, sekarang kita pindah ke at-tadrib as-salis ya. Nantakil ila at-tadrib as-salis ya. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini ya. Latihan yang ketiga, tabadali su'ala wal jawaba, saling bergantian bertanya dan menjawab, ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil mithalaini, sebagaimana dua contoh berikut ini. Jadi bukan fil mithal ya, kalau di sini fil mithalaini, sebagaimana dua contoh di bawah ini. Perhatikan ya, ada al misal al awal, contoh yang pertama, kemudian ada al misal asani, contoh yang kedua. Taib, al misal al awal, unzuru ila surah, perhatikan gambarnya, tahta surah, di bawah gambar hunaka kalimatan, ada dua kata, yakra'u dan al qur'ana ya. Kemudian al misal asani ya, tahta surah hunaka kalimatan aydan, takra'u dan Al-Quran ya. Jadi ini yang mau diganti. Contoh, madza taf'alu ya, madza taf'alu. Jadi taf'alu ini enggak kita ganti ya. Ya, madza taf'alu ini enggak diganti kalau untuk laki-laki, nanti diganti kalau untuk perempuan. Akra'u Al-Quran, lihat dari yakra'ul Quran. Jadi yakra'ul Quran, orang ketiga, mau diganti jadi orang ke orang pertama ya, orang pertama dan bertanya untuk orang kedua ya. Taib, takra'ul Qur'an, karena kalau yakra'u orang ketiga laki-laki, kalau takra'ul Qur'an orang ketiga perempuan. Jadi gambar lihat, yakra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Qur'an. Kita mau roba, madza taf'alu, apa yang engkau sedang lakukan? Akra'ul Qur'an, saya sedang membaca Al-Qur'an. Lihat al-misal as-sani, contoh yang kedua, takra'ul Qur'an, dia seorang perempuan sedang membaca Al-Qur'an. Maka kita roba untuk orang kedua, madza taf'alin, apa yang kau lakukan ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau untuk laki-laki, madza taf'alu, wazannya udah wazan ya, madza taf'alu ya. Kalau untuk perempuan, madza taf'alina ya, itu bedanya. Jadi kalau kita mau nanya laki-laki, apa yang kau sedang lakukan, ya, apa namanya, what are you doing, gitu kan, ya, doing, gitu kan, seperti itu, madza taf'alu, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dalam bahasa Arab itu berbeda, madza taf'alina, ya, demikian seterusnya, ya, taib, nanzur ila as-sura al-ula, yaknusu al-ghurfata, naam, coba, al-misal al-awwal. Naam. Naam, aknusu al-ghurfata. Tayyib, sekarang al-misal ats-tsani. Tushahidu at-tilfaza. Faika. Naam, madza taf'alina? Naam. Ushahidu at-tilfaza. Tayyib, sekarang as-sura ats-tsalitsa. Naam. Naam, akra'u as-sahifata. Tayyib, al-an as-sura ar-rabi'ah. Naam, akwi al-malabisa. Akwi al-malabisa. Tayyib, sekarang taghsilu al-atbaqa. Madza taf'alin? Naam. Al Naam, al-atbaqa. Tayyib, al-akhir, yakra'u al-kitabah. Naam, akra'u al-kitabah. Ya, tayyib. Nukhallis at-tadrib ar-rabi. Ya, kita selesaikan sampai at-tadrib ar-rabi. Ya, kemudian nanti insyaAllah pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke mulakhas at-tarakib. Ya, tayyib, at-tadrib ar-rabi. Naam, ikra'i. Naam. Naam. Taib. Tafadhal. Yaknusu ghurfatal julusi. Ya, ini digambar di surah. Kemudian misalnya madza sataknusu. Ya, madza sataknusu. Jadi apa tambahannya? Tambahannya sin. Ya, huruf sin. Sin istiqbal namanya ya. Nanti akan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas sin istiqbal. Ya, atau sin apa? Sin al-tanfis, at-tanfis ya. Jadi menunjukkan akan apa waktu yang akan datang. Ya. Baik, jadi yaknusu jadi apa? Naam, kalau yaknusu sayaknusu atau sataknusu ya dan seterusnya. Intinya sin itu masuk pada fiil mudhari. Ya, masuk pada fi'il mudhari dan menunjukkan waktu yang akan datang. Ya. Baik, waktu yang akan datang tapi dalam waktu apa namanya kalau menurut ulama Nahu Al-Basriun dari mazhab Basriun, Basriin ya, mereka itu sin itu bermakna waktu yang akan datang tapi dekat. Ya, berbeda nanti dengan saufa. Saufa waktu yang lama gitu. Baik. Yaknusu ghurfatal julus ya. Madza sataknusu dirubah ya jadi orang ketiga jadi orang kedua dengan ditambahkan sin apa? Sin istiqbal atau sin at-tanfis ya menunjukkan waktu yang akan datang. Ya taib. Sa'aknusu ghurfatal julus. Naam, taib. Sekarang as-sura al-ula ya silu al-malabis. Naam. Naam, sahih. Madza satagsilu? Naam, lanjut. Madza sataku? Naam. Lanjut. Madza satusolli? Naam, sausolli al-fajra. Ya, ya-nya di situ tidak dikasih harakat kecuali kalau ada yang menyebabkan dia di fathah nantinya di nasab di situ ya seperti ai an usalliya jadi tetap dibaca yusalli atau usalli kecuali kalau masuk di antaranya misalnya an di depannya an usalliya baru di ya nya itu di nasab. Naam, silakan. Baik. Tusha. Aid sa. Naam, sa usyahidu tilfaza. Taib, al-akhir. Madza Naam, sa'aghsilu al-atbaqa. Baik, intahaina min at-tadribat ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup ya, saya sampaikan kepada antum semua bahwa untuk pelajaran bahasa Arab ya, untuk pelajaran bahasa Arab Al-Arabia baina yadaik ya, terakhir untuk bulan Ramadan ini terakhir pada hari ini ya, untuk bulan Ramadan ini terakhir pada hari ini, dan insyaallah wallahul muwaffiq ya, kita akan lanjutkan lagi pada tanggal 5 Syawal insyaallah ya, kita akan lanjutkan lagi pada tanggal 5 Syawal. Adapun nanti waktunya nanti kita lihat waktu yang waktu yang tepat ya. Nanti kita lihat waktu yang tepat, kira-kira waktunya kapan nanti diumumkan nanti insyaallah. Sebelumnya nanti diumumkan ya. Intinya insyaallah kita usahakan kita mulai lagi Al-Arabia Baina, kita teruskan Al-Arabia Baina Yadaik ini insyaallah setiap harinya ya, dan kita mulai pada tanggal 5 Syawal ya. Adapun besok sampai menjelang lebaran ya, menjelang Id insyaallah, sebelum 1 Syawal kita akan ganti, kita akan selesaikan Kitabut Tauhid ya, yang selama ini tidak jalan karena mohon maaf ada sesuatu dan lain hal gitu kan, jadi tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan besok ba'da subuh ya, kita usahakan selesaikan di bulan Ramadan ini, jadi selesai satu kitab, yaitu bukan kitab sih ya, risalah ya, risalah dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu Al-Qawaid Al-Arba' ya, kita selesaikan itu ya. Jadi insyaallah nanti setelah di bulan Syawal insyaallah kita akan coba cari kitab tauhid lagi, dan kita akan bacakan kitab tauhid tersebut ya. Dan insyaallah juga nanti di bulan Syawal insyaallah kita juga akan rencana membacakan kitab Matan Al-Ajrumiyah ya, Matan Al-Ajrumiyah ya, yang kaidah-kaidah ya, kawaid nahwiyah tentunya ya. Insyaallah kita akan mempelajari Matan Al-Ajrumiyah di bulan Syawal nantinya ya, dan nanti kita akan lihat waktu yang cocok insyaallah, apakah diselang-seling dengan Al-Arabia Baina Yadaik atau kita adakan sesi tersendiri ya. Wallahul muwaffiq ya, ini saja yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf jika ada yang kurang. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanaka allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.